شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واستنى بسنته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita telah sampai pada akhir kitab, insyaAllah. Dah 2-3 kali saya katakan, lagi berapa buah hadis saja . Tapi tak selesai-selesai juga. Dan kebetulan pula sudah sampai kita pada akhir tahun juga . Akhir tahun hijrah. Jadi mengikut kalender, hari ini atau malam ini telah mulalah satu hari bulan Muharram. Dan kita mengucapkan syukur pada Allah SWT yang telah memanjangkan umur kita, dan semoga kita ditambahkan ilmu dan iman dan amalan yang soleh, dan juga memberikan kita umur yang panjang dengan amalan yang soleh juga. Demikianlah, sebaik-baik manusia adalah orang yang umurnya panjang dan amalannya yang soleh. Apa yang lagi bagus? Kata ulama, ada perbezaan tentang seorang yang umur panjang amalnya soleh ataupun umur yang pendek amalnya soleh. Tentu sekali yang umur panjang amal yang soleh. Katanya kalau tak silap, terdapat sebuah kisah dua orang sahabat adik-beradik. Di salah seorang daripadanya itu duduk seorang yang soleh, duduk orang yang soleh, tapi salah seorang daripadanya itu meninggal dunia sebelum abangnya ataupun sebelum adiknya, kira-kira sebulan saja ataupun kurang daripada itu. Kemudian yang masih hidup tu, saudara yang masih hidup tu, tidur pada tu malam dan bermimpi dia berjumpa dengan abangnya. Jadi abangnya, dia pun bertanya dengan abangnya, apa khabar kau sekarang, bagaimana kau sekarang? Dia pun menjawab, aku sekarang dalam keadaan nikmat dan sebagainya, aku telah mendapat apa yang Allah telah janjikan padaku. Kemudian apabila sahabat tu ataupun abangnya memberitahu kepada adiknya yang meninggal tu, kasih tahu pada yang bermimpi tu, bahawa sebenarnya aku amat iri hati padamu, dia kata, kerana aku telah mengetahui bahawa daripada lihat tu bahawa engkau lebih banyak lagi akan mendapat darjat lebih tinggi daripada aku, kerana dalam satu bulan tu saja, yakni seolah-olah abang tu nak kasih tahu kepada dia bahawa dia akan meninggal tak lama lagi, tu lebih kurang cerita dia. Kemudian dia ada lebih darjat tinggi, lebih tinggi darjatnya. Kemudian memang tiba ajalnya, selepas itu tidak berapa lama kemudian, dalam satu bulan atau kurang, saudaranya itu pun meninggal dunia, dan dia memang mendapat darjat lebih tinggi daripada itu. Dia lama mengatakan sebabnya adalah kerana umurnya yang panjang sedikit saja, satu bulan je. Kerana kalau mereka seolah-olah mereka tu amalannya sama, kalau meninggal sama-sama, dia akan mendapat sama-sama darjat yang sama-sama, ganjaran yang sama. Tetapi oleh kerana satu bulan tu, kerana sembahyangnya lebih satu bulan, dia dapat puasa satu bulan, dia dapat amal ibadat yang lain, dalam satu bulan tu darjatnya terus tinggi mengalahkan saudaranya. Sebab tu saudaranya yang meninggal dahulu iri hati kepadanya. Itu yang sebaiknya lah. Tetapi ada pula situasi ya, bahawa umur yang panjang tu boleh membahayakan. Boleh membahayakan. Jadi kalau kita lihat sejarah pula daripada salafus soleh, daripada sahabat ataupun selepas mereka, mereka amat tidak suka mendapat ataupun untuk hidup lama. Mereka tidak suka hidup lama, kerana mereka dapati zaman mereka tu amat banyak fitnahnya, amat banyak keburukannya daripada sebelum tu. Ini lebih-lebih lagi dari kalangan sahabat. Kerana mereka hidup dengan Nabi SAW, mereka dapati nikmat, mereka dapati wahyu turun Nabi SAW masih ada, dan umat dan manusia semua masih dalam keadaan baik, soleh lah. Tetapi apabila Nabi SAW itu meninggal, zaman tabi'in, baru zaman tabi'in, mereka dapati telah macam-macam perkara yang telah rosak, walaupun sedikit. Sebab tu kalau tak silap, seorang sahabat, mungkin Huzaifah, mungkin orang lain radhiyallahu anhu, dia berkata dengan para tabi'in, yang ini generasi yang baru ni, dia kata, kamu telah melakukan perkara-perkara yang kamu rasa dia lebih halus daripada sehelai rambut, yang kami pada zaman Nabi SAW dahulu menganggapnya sebagai gunung yang amat besar sekali. Ini perkara-perkara yang ni tabi'in ni dianggap dia sebagai benda remeh aja, halus daripada helai rambut. Tapi apabila zaman mereka, apa pada zaman dia dahulu bersama Nabi SAW, mereka anggap perkara ini amat besar dosanya dan bahayanya. Itu baru zaman tabi'in. Cuba bayangkan zaman sekarang. Sebab tu tersebut kisah seorang ansar, kalau tak silap, dia apabila dia macam rasa dia nak meninggal, dia pun membagi-bagi hartanya. Kemudian dia pun berkata, dia mengucaplah khutbah depan sahabat ni, cerita yang masyhur juga. Dia berkata, wahai Allah SWT, jika ajalku ataupun kematianku ni adalah lebih baik, maka matikanlah aku. Dan janganlah engkau panjangkan umurku di dalam keadaan yang buruk dan fitnah. Dan ada beberapa lagi doanya, saya tak ingat. Jadi kemudiannya pada hari itu juga, pada petangnya, dia pun meninggal dunia. Jadi menunjukkan bahawa panjang umur atau tidak ni semua bergantung kepada keadaan. Tapi yang sebaik-baiknya, jika tidak ada apa-apa hal, panjang umur dengan amalan soleh memanglah yang afdal. Memanglah yang paling afdal. Cuma sekarang masalah kita berzaman fitnah. Kita sekarang zaman kita macam ini. Zaman anak-anak kita macam mana? Cucu kita macam mana? Tak boleh dibayangkan. Ada lagi tak madrasah? Ada lagi tak kelas-kelas macam ini? Allahu a'lam. Bagaimana dengan ajaran-ajaran yang betul-betul sunnah? Apakah kala itu mereka akan disuruh sepakat untuk mengatakan bahawa ini terlampau keras dan berat? Allahu a'lam. Apakah ulama-ulama, asatizah-atizah dan duat-duat masih boleh mempertahankan agama? Allahu a'lam. Bagaimana dengan anak kita segitu? Kita tidak mengetahui. Jadi kalau kita sekarang ni, sebagian orang yang soleh main ibadat, dia kata alangkah baiknya datuk dan nenek mereka telah meninggal dahulu, mereka tak menghadapi perkara-perkara seperti ini. Allahu a'lam. Jadi alhamdulillah lah kita dipanjangkan umur, tetapi bagaimanapun itu semua telah ditetapkan, ditakdirkan. Kita kena redha sahaja. Yang penting kita kena lakukan apa yang wajib kita lakukan, iaitu beristiqamah hinggalah ke akhir hayat kita. Jadi lagi sedikit lagi bab ni, itu kitab kuasa kita teruskan. Telah terangkan tentang Lailatul Qadar, kemudian sedikit hadis-hadis i'tikaf. Setelah mengatakan bahawa i'tikaf itu adalah suatu perkara yang disyariatkan, dan ulama telah ijma' bahawa i'tikaf itu hukumnya apa? I'tikaf itu hukumnya apa? Sunat. Tak ada ulama yang mengatakan i'tikaf hukumnya wajib. Jadi itu satu lagi kesepakatan ulama. Dan mereka semua bersepakat bahawa amat digalakkan i'tikaf tu berlaku di dalam masjid, dikerjakan dalam masjid. Cuma mereka berselisih pendapat adakah boleh dilakukan selain masjid. Dan mereka juga berselisih, mereka juga berpendapat bahawa i'tikaf tu amat digalakkan berpuasa ketika i'tikaf. Mereka berselisih adakah ia syarat sahnya i'tikaf ataupun tidak. Dan beberapa perkara lain tentang i'tikaf ini. Pada hadis yang sebelum ini, kita telah terangkan tentang Rasulullah SAW telah i'tikaf pada bulan Ramadan. Kemudian hinggalah Nabi SAW meninggal dunia, kemudian isteri-isteri baginda beri'tikaf selepasnya. Itu yang minggu lepas. Kemudian hadis yang selepas itu, Nabi SAW apabila solat subuh, selepas solat subuh Nabi SAW akan masuk ke tempat i'tikaf yang telah dikhaskan. Hukum-hukum pembahasan dalam kedua hadis ini telah kita katakan bahawa i'tikaf itu tidak disyaratkan bagi lelaki-lelaki sahaja, boleh juga bagi kaum wanita. Seperti jelas dalam hadis ini, mana siapa kata yang tak boleh, dia dihadapkan dengan hujah ini, iaitu dengan hadis. Cuma mungkin ada yang berpendapat bahawa zaman sekarang dah tak boleh, sebab ada juga Nabi SAW meninggalkan i'tikaf apabila melihat isteri-isteri Nabi SAW membuat kemah-kemah di dalam masjid. Jadi di situ ada beberapa takwilan ataupun tafsiran tentang kenapa Nabi SAW tinggalkan i'tikaf. Dah ready nak i'tikaf ni, Nabi SAW isteri-isterinya minta izin untuk beri'tikaf di masjid. Nabi izinkan, suruh buatkan kemah. Yang isteri lagi satu mintakan izin untuk i'tikaf, diizinkan. Kemudian Nabi SAW nak masuk masjid i'tikaf, Nabi SAW nampak banyak kemah-kemah demikian. Kemudian Nabi SAW pun seperti marah, Nabi kata, albirra turidna, adakah kebaikan yang kamu inginkan? Nabi SAW pun tidak jadi i'tikaf, tinggalkan i'tikaf. Di 10 hari tak i'tikaf. Sampai akhir Ramadan, sampai masuk 1 Syawal, Nabi SAW pun i'tikaf 10 hari. Jadi penafsiran mengapa Nabi SAW tidak i'tikaf tu antaranya adalah kerana mungkin Nabi SAW ingin mengajar isteri-isteri baginda SAW, kerana mungkin baginda SAW mendapati bahawa mereka ni nak i'tikaf ke nak dekat dengan Nabi SAW. Dapat isteri-isteri Nabi SAW ni i'tikaf, adakah betul-betul ikhlas ataupun tidak, ataupun mereka kan cemburu. Itu memang sifat naluri wanita yang memadu, jadi mereka ingat nak dekat. Jadi Nabi SAW tidak mau i'tikaf pada tahun tersebut. Ada pula yang mengatakan bahawa sebabnya adalah kemungkinan Nabi tidak mahu i'tikaf baginda itu rosak ataupun mengurangkan pahala i'tikaf Nabi SAW, disebabkan Nabi SAW dalam masjid, masjid bukan besar, masjid tu adalah raudhah dan sedikit saja tu. Kalau kita pernah pergi Madinah, masjid Nabi itu sikit kecil aja, boleh muat mungkin 50 orang, 60 orang paling banyak, dan lebih kurang macam satu rumah saja, satu bilik saja. Kemudian ada kemah-kemah si Nabi SAW. Jadi seolah-olah Nabi SAW bukan dekat masjid bersendirian, seolah-olah di dalam rumah dengan isteri-isterinya. Jadi tidaklah kemungkinan tidak dapat pahala i'tikaf yang sempurna. Tidak dapat i'tikaf yang sempurna, iaitu dan maksudnya adalah untuk bersendirian, jauh daripada manusia. Jadi sebab itu Nabi SAW tinggalkan. Baik. Jadi daripada hadis-hadis ini yang dalam bab i'tikaf ni juga, kita dapati bahawa pendapat yang terkuat dalam masalah hukum ataupun adakah i'tikaf tu mesti di dalam masjid ataupun tidak adalah hadis-hadis ni semuanya. Kalau kita perhatikan, kita dapati Nabi SAW tinggalkan i'tikaf, tidak jadi i'tikaf di masjid. Kalau boleh i'tikaf di rumah, Nabi SAW tentu sekali akan i'tikaf di rumah je, lagi senang. Dan juga isteri Nabi SAW kan susah nak pergi, kan dia nak keluar, nak masuk dan sebagainya. Tentu sekali mereka akan, kalau boleh i'tikaf di rumah, mereka akan i'tikaf di rumah. Dan Nabi SAW akan mengatakan i'tikaf di rumah lagi afdal, seperti solat wanita tu adalah di rumah lagi afdal. Itu semua menunjukkan bahawa i'tikaf itu tidak boleh dilakukan di masjid. Tetapi ini adalah pendapat dua imam yang besar, dua imam daripada ulama salafus salih, iaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Mereka mengatakan boleh i'tikaf di rumah. Ada yang katakan boleh untuk wanita, iaitu tempat musolla, tempat masjidnya di rumah yang telah disiapkan. Sebab zaman dahulu orang wanita ada tempat semayang dia khas, musolla dia. Jadi mereka mengatakan itulah tempat i'tikaf untuk wanita tu lagi baik daripada di masjid. Begitu juga pendapat Imam Malik. Dan dalil-dalil lain mereka, tapi kita dah katakan bahawa kalau benar boleh dilakukan di rumah, maka tentu sekali Nabi SAW dan isteri-isterinya melakukan perkara tersebut, iaitu i'tikaf di rumah walaupun sekali. Tetapi ini tidak diriwayatkan menunjukkan bahawa ia tidak disyariatkan, iaitu i'tikaf di rumah. Kemudian tentang bilakah mula i'tikaf, kita dah katakan bahawa yang tepat adalah apabila seorang tu ingin i'tikaf satu malam, hendaklah dia mula daripada bila? Daripada sebelum maghrib. Daripada sebelum maghrib dia masuk masjid dan dia duduk situ tak keluar sampai lepas subuh, baru dikira satu malam. Dan kalau dia ingin i'tikaf satu hari, yakni satu siang, mestilah dia masuk masjid daripada sebelum subuh dan dia keluar selepas maghrib. Keluar selepas maghrib. Kalau dia masuk betul-betul waktu maghrib, susah. Boleh tak kita masuk betul-betul waktu maghrib? Susah, kita nak agak. Seperti itu juga kalau kita nak cuci muka, yang wajib cuma mana? Muka je kan? Atas tubuh pun tu wajib tak? Tak wajib. Tapi boleh tak kita betul-betul? Mesti nak kena lebih sedikit. Begitu juga tangan, diwajibkan sampai siku aja. circle ni kalau kita boleh draw dengan pad, circle ni je, tak payah lebih, tak wajib. Tapi boleh tak kita lakukan demikian? Kita mesti nak kena lebih sedikit. Begitu juga dengan tawaf. Kita mula tawaf daripada line tu, Hajar Aswad tu. Hajar Aswad line tu untuk membantulah. Asalnya, asal kita agak-agak dah sejajar je dah cukup. Jadi sebab tu orang semua jalan tak nak tahu, tengok, takut sangat eh. Nak apa ni, nak miss dia, lepas tu nak Allah Akbar, nak lambai. Sebenarnya dahulu tak ada ni semuanya, jadi agak-agak je daripada jauh kan. Tetapi boleh tak kita tawaf selepas ataupun betul-betul online? Asal dulu tak ada line lah. Kita katakan tak boleh, mesti nak kena kurang sedikit. Barulah kita dapat tawaf satu pusingan yang sempurna. Jadi ini dalam kaedah usul fikih dinamakan, apa yang tidak boleh sesuatu kewajipan tu dilaksanakan dengannya, melainkan dengannya, maka perkara tersebut adalah wajib. Dalam bahasa Arabnya, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa saja perkara yang tidak dapat satu kewajipan itu dikerjakan, dilaksanakan, disempurnakan melainkan dengannya, maka ia adalah wajib. Jadi ini kaedah yang jelas, tetapi banyak disalahfahamkan oleh manusia. Ini jelas contoh-contoh dia seperti yang saya sebutkan tadi. Kita tak boleh nak sapu muka dengan sempurna melainkan sedikit daripada ubun-ubun, jadi wajib. Tak boleh kita nak sempurnakan basuh tangan hingga ke siku melainkan lebih sedikit, jadi yang lebih sedikit tu jadi wajib. Kita tak boleh puasa dengan sempurna melainkan kita ada imsak sedikit, yakni sebelum subuh sedikit, maka jadilah wajib kita mula puasa daripada situ. Kalau tak boleh betul-betul apa kata orang tu, cun-cun kata orang tu, betul-betul time subuh tu baru kita start. Itu berdasarkan pendapat mengatakan apa, hendaklah daripada tuma atimus siyama ila lail, yakni daripada subuh sampai malam. Jadi hendaklah daripada subuh betul-betul. Jadi tak boleh betul-betul, jadi kena sebelumnya sedikit. Jadi timbullah ataupun keluarlah kaedah ini. Kaedah ini disepakati, tak ada masalah. Iaitu suatu perkara yang tidak boleh dilakukan melainkan dengannya, iaitu satu perkara yang wajib. Tidak dapat dilakukan melainkan dengannya, maka ia adalah wajib. Tetapi sekarang ni, kita kalau katakan bahawa solat Jumaat tu wajib, misalnya ada jemaah sekian bilangan orang, sekian bilangan jemaah, ada kata 40, ada kata 3 orang eh. Misalnya kita taruhlah 40 orang seperti masyhur dalam mazhab. Jadi kalau tak cukup 40 orang, tidak wajib. Tidak wajib lah. Pasal tak cukup 40 orang, maka tidak wajib. Jadi adakah wajib kita pergi kumpul sebelum tu 40 orang kalau tak buat dosa? Adakah wajib? Ataupun kasih contoh lagi satu, haji, syarat wajib haji apa dia? Mampu, iaitu mempunyai duit lah, mempunyai harta, supaya dia dapat pergi ke sana kan. Dia dapat apa ni, seperti perjalanannya dan infak nafkahnya di rumah. Jadi adakah wajib dia bekerja ataupun dia berhutang untuk dapatkan harta yang membolehkan dia, untuk mampukan dia pergi buat haji? Mengikut kaedah, apa saja kewajipan yang tidak boleh dilakukan melainkan dengannya, maka perkara itu jadi wajib. Nampak tak? Sekarang zakat wajib tak? Wajib. Jadi wajib tak kita kena hutang ataupun cari duit, minta orang duit ataupun kerja sampai dapat duit tersebut, supaya kita dapat keluarkan kewajipan ataupun tunaikan kewajipan kita, iaitu zakat? Dia jawabnya pada soalan-soalan tadi semuanya, wajib. Jadi semua orang tu berdosa. Orang miskin tu semua berdosa. Yang gaji dia 800 berdosa lah. Selagi dia tak dapat duit sampai 1000 pun, 800 lah sekarang, maka dia berdosa. 1008 kan sekarang. Dia 1004, 1006, 1008 ikut gemas. Kawan nak dosa kan semuanya. Haji pun sama juga. Yang tadi 40 orang. Jadi kita katakan ada perbezaan di sini. Yang tadi itu semua bukan wajib. Itu yang tadi itu semua seperti yang itu syarat dia jadi wajib. Ini nak memberi pembahasan pun ada sikit susah. Pasal pelajar-pelajar universiti pun blur juga pasal masalah ni. Dia tak panggil wajib, dia panggil wujub. Itu pun lagi satu masalah. Kalau kita tak tahu bahasa Arab, saya pun tak faham sangat. Sampai baca beberapa kali baru faham juga agak-agak. Tapi saya yakin insya Allah satu hari saya akan sampaikanlah perbezaannya. Tapi kita kasih lagi satu contoh yang bahaya. Misalnya sekarang hukum hudud tidak dapat dilaksanakan melainkan dengan kerajaan Islam, melainkan dengan imam yang dibai'ah oleh orang-orang Islam. Wajib kan? Wajib, tak ada orang kata tak wajib. Jadi wajiblah kita berparti ataupun menggulingkan kerajaan yang sedia ada untuk meletakkan imam, menabalkan seorang imam atau raja Islam, khalifah, dan dia akan melaksanakan hudud dan macam-macam lagi. Nampak tak bahaya dia? Jadi inilah, daripada mana dah nampak ni? Kaedah tadi. Ma la yatimul wajibu illa bi fawa wajib. Dia boleh pergi sampai situ. Awak bacalah buku-buku yang ditulis oleh mereka-mereka yang bersemangat kan, yang dari Mesir dan sebagainya. Awak akan dapati kaedah ini. Kaedah ini, semua kaedah ini masyhur. Buku usul fiqh apa pun ada, buku fiqh apa pun ada. Yang tadi masalah-masalah tadi tu, kalau kita baca buku dia, insyaAllah kita akan jumpa masalah apa kaedah ni. Sebab kita mungkin tak terbiasa dengan kaedah-kaedah seperti usul fiqh seperti ini. Ini kaedah usul fiqh dan kaedah usul fiqh ni yang masyhur. Jadi ini semuanya membahayakan. Sebab itulah kita perlu tahu membezakan antara yang ini, yang mana yang wajib atau yang mana yang tak wajib. Saya rasa saya apa ni, reserve dulu. Sekarang kita cuma fikir-fikirkan saja. Agak-agak cuba faham-fahamkan. InsyaAllah kalau ada masa kita akan terangkan dengan lebih lanjut. Saya nak cakap pasal tadi apa? Pasal bilakah start i'tikaf, bilakah mula i'tikaf. Jadi itulah yang tepatnya. Hadis tu menunjukkan soalan Nabi SAW mula i'tikaf apabila lepas sembahyang subuh. Tapi kita katakan tidak semestinya. Sebab dalam hadis tu kata apa? Kemudian Nabi pun masuk ke tempat i'tikaf yang Nabi SAW pernah i'tikaf. Maknanya i'tikaf tempat tu dah memang ada. Bukan baru nak mula, tak semestinya. Jadi Nabi masuk balik, itu saja. Kemungkinan waktu sebelum subuh tu Nabi makan sahur bersama-sama dengan orang ramai kan. Lepas tu ambil wuduk apa semuanya, lepas tu siap untuk sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh baru Nabi SAW masuk balik tempat i'tikaf dia, khemah dia, dan tidak keluar lagi dan bersendiri dan tidak campur dengan orang ramai. Itulah insya-Allah maksud hadis tersebut. Sekarang kita akan teruskan dengan hadis berikutnya. Hadis 204 kan? Surah 449. An Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat turajjilun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa hiya haid wa huwa mu'takifun fil masjid wa hiya fi hujratiha yunawiluha ra'sa. Maksudnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia pernah menyisir rambut Nabi SAW ketika dia sedang haid, dan ketika itu juga beliau sedang beritikaf dalam masjid, sedang dia di dalam biliknya iaitu Aisyah, dan beliau Nabi SAW menjulurkan kepalanya. Wa fi riwayah wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan. Dalam satu riwayat disebutkan beliau tidak masuk rumah kecuali untuk keperluan sebagai halnya manusia. Wa fi riwayah anna Aisyah qalat inni kuntu la adkhulul baita illa lil hajah wal maridu fi fama as'alu anhu illa wa ana marrah. Dalam satu riwayat lain disebutkan bahawa Aisyah berkata, sesungguhnya aku tidak masuk rumah kecuali untuk keperluan, sehingga ketika ada orang yang sakit di dalamnya, aku tidak bertanya tentang keadaannya kecuali aku melakukannya sambil berlalu. Jadi tiga hadis ini menerangkan tentang apa yang boleh dan apa yang tak boleh apabila kita sedang beriktikaf. Apakah kita dah tahu iktikaf tu maknanya kita duduk satu tempat dalam niat kepada Allah SWT beribadat, itu saja. Tapi apa lagi yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan? Boleh tak seorang itu misalnya baca surat khabar ke, ataupun tidur ke, tidur bolehlah, ataupun perkara-perkara lain berbual? Ini hadis-hadis yang selanjutnya akan menerangkan perkara tersebut. Adakah apabila seorang itu keluar daripada masjid, adakah batal iktikafnya ataupun tidak? Jadi hadis yang pertama mengatakan bahawa Nabi SAW tidak keluar untuk apa? Untuk disikatkan rambutnya. Tapi Nabi SAW hanya apa? Hanya menjulurkan kepalanya, kerana rumah Nabi SAW betul-betul sebelahan masjid, satu tembok. Maknanya ni rumah, ini masjid, ini rumah ni. Yang bezakan dia, yang membagikannya adalah tingkap saja. Jadi Nabi SAW tinggal keluarkan kepalanya saja. Dan itu juga menunjukkan bahawa boleh kita buat demikian. Dan juga menunjukkan bahawa perempuan yang haid tidaklah najis dan tidak mengotorkan tangannya, tidak kotor, kakinya tidak kotor dan sebagainya. Sebab tu Nabi SAW dan riwayat yang lain mengatakan inna haidataki laisat fi yadiki. Sesungguhnya haid kamu ya Aisyah bukanlah kat tanganmu. Jadi ini menghapuskan mitos lah, kepercayaan yang kuno dahulu bahawa perempuan yang haid itu adalah kotor. Itu adalah kepercayaan kaum Yahudi. Apabila wanita istrinya dalam keadaan haid, tak boleh duduk rumah, duduk kat luar. Islam tidak begitu. Nabi SAW kata haidnya bukan di tangannya. Baik. Itu juga menunjukkan bahawa kalau Nabi SAW keluarkan satu kepalanya saja, tidak membatalkan iktikaf. Kalau lebih daripada itu, batal ke tidak? Tidak batal. Lebih macam mana yang tak batal? Kalau tanpa keperluan. Kalau keperluan macam ini boleh tak? Maknanya, maksud saya, kalau dia ada keperluan seperti untuk sikat rambut, nak balik rumah, boleh tak? Tak boleh lah. Sebab kalau boleh, Nabi SAW makan, akan keluar. Sebenarnya Nabi SAW boleh sikat rambut dalam masjid pun. Tak ada masalah. Tetapi untuk apa? Ini semua menunjukkan akhlak Nabi SAW. Sebab isterinya hendak melayan baginda. Jadi tidak diharamkan demikian. Tak boleh dekaf, tak boleh terus. Keperkaraan macam ini bolehkan saja, tak ada apa-apa. Tak ada masalah. Itu akhlak bagi Yesus mengambil hati isterinya. Sebenarnya boleh sikat kat rumah. Tetapi oleh kerana tak boleh pergi balik rumah untuk sikat, Nabi SAW tak buat. Itu maksudnya. Jadi tidak boleh keluar daripada sini, tidak boleh keluar melainkan untuk hajat yang lebih berat daripada sikat rambut. Baik. Dan juga menunjukkan kalau kita keluar sebahagian kepala dan ia kurang daripada separuh badan misalnya, maknanya tidak membatalkan. Maknanya kalau kita katakan Nabi SAW keluar satu badan sekali, walaupun satu tapak, maknanya telah batal, maknanya telah lebih daripada satu bagian badan. Itu juga ulama ada membahaskan dalam masalah fikih-fikih yang lain. Kalau belum separuh, dia belum hukum, belum ada hukum. Dah separuh dan lebih daripada separuh, baru datang hukum. Baik. Jadi riwayat lain, wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan, dan Nabi SAW tidak masuk ke rumah, maknanya keluar masjid, masuk rumah, kecuali untuk keperluan yang biasanya manusia perlukan, iaitu qada hajat. Iaitu qada hajat. Hanya itu saja yang kita boleh katakan yang diperlukan oleh manusia. Kalau boleh wuduk kat dalam rumah, dalam masjid, kena wuduk dalam masjid sebenarnya. Kerana Nabi SAW tidak keluar melainkan, kan? Dikatakan beliau tidak masuk rumah kecuali untuk keperluan sebagai halnya manusia. Baik. Itu asalnya. Makan dan minum menunjukkan bahawa kalau ada dalam masjid, tak boleh keluar kalau nak itikaf. Tapi kalau tak ada dalam masjid, barulah dibenarkan kita keluar. Dalam riwayat yang lain lagi, Aisyah berkata, ini dia pula, sesungguhnya aku tidak masuk rumah kecuali untuk keperluan. Sehingga ketika itu ada orang yang sakit, jika ada orang sakit dalam rumah tu, aku tidak akan stop, duduk bertanya apa khabar, semoga dan doakan untuknya. Tak, aku hanya tanya khabar saja. Itu pun passing aja. Itu ketika dalam berlalu aja, sebagai dalam pengakuan sambil berlalu, sambil berjalan. Jadi masuk nak ambil, nak pergi ambil hajatnya dan sebagainya, berkhabar gitu gini, yang ini terus tak ada berhenti, terus keluar. Menyukakan perkara-perkara demikian tidak boleh dilakukan apabila seorang itu dalam i'tikaf. Jadi kita terangkan bahawa tidak boleh keluar daripada masjid melainkan untuk qada hajat sahaja. Dan perkara yang tak boleh seorang itu tinggalkannya seperti makan dan minum. Sebab itu sebenarnya tak boleh mandi untuk i'tikaf melainkan mandi sembahyang Jumaat, mengikut pendapat bahawa mandi solat Jumaat adalah wajib, ataupun mandi untuk mandi junub baru dia boleh keluar mandi. Dan demikianlah banyak yang orang i'tikaf tidak apa ni memahami perkara tersebut. Mengingatkan mandi boleh, memang mandi disunatkan dan sebagainya, tapi kita hanya boleh keluar untuk yang wajib saja. Jadi yang di Madinah ataupun di Mekah, ada yang keluar saja je mandi dan sebagainya. Sebenarnya tak boleh. Mandi pun tak boleh. Tapi kalau busuk-busuk, ni memang kita dalam ibadat ni memang dikehendaki macam ni. Ibadat ni memang dikehendaki macam gini. Cuma jangan sampai menganiaya orang lah. Kata-kata menzalimi orang. Terlampau sangat busuk. Itu dah wajib dia keluar untuk mandi. Itu dah ada wajib lah. Tapi kalau masih boleh tahan lagi, tidak mengapa. Dan juga kalau dia tidak beli barang dan sebagainya, semuanya boleh kalau sekali lalu aja. Bukan dia keluar untuk beli siwak misalnya, bukan dia keluar untuk beli selipar misalnya. Karena kita dulu waktu i'tikaf, selipar hilang lah, macam-macam perkara hilang kan. Ribuan, juta orang ada kat Masjidil Haram misalnya. Kita punya buku hilang lah apa semuanya. Jadi kita tak dapat beli, kita nak duduk dalam kelas misalnya. Dan macam-macam lagi hajat kita, selendang hilang, songkok hilang apa semuanya. Jadi kita keluar waktu bila? Waktu terpaksa keluar, waktu nak ambil wuduk, waktu nak pergi toilet, barulah kat situ memang pula ada jual slipper, ada jual siwak apa, kita beli sekali je Gus. Itu dibolehkan. Saya. Kalau kerja, keluar untuk kerja, batal lah ketika. Kita tak dapat satu hari lah. Kawasan masjid tak ada. Masjid maknanya kawasan halaman masjid. Masjid sebenarnya ini pun ada masalah. Masjid tu Allah Alam, asalnya ulama mengatakan masjid tu apa yang telah dikepung dengan pagar lah ataupun tembok, itu yang dikira masjid. Semua tu dikira masjid. Kapak-kapak tu semuanya masjid sebenarnya. Asal dia macam itu. Sebab tu tak boleh letak toilet dan sebagainya, tak boleh. Itu yang sepatutnya. Kerana ada kaedah dekat sini. Sebab kalau tak silap tentang kita kan, kalau pokok-pokok kita tanam kat luar, kita tak letak apa-apa tembok kan, pagar sebagainya, orang kalau nak ambil boleh. Bila yang tak boleh, bila kita dah letak tembok sekelilingnya. Dia tu menunjukkan apabila kita letak tembok ataupun pagar, maka ia telah jadi kawasan tersebut. Dan ini ada lagi contoh-contohnya di dalam masalah-masalah fikir yang lain. Jadi itu yang sepatutnya. Sebab tu dekat, kalau bawah tak kira. Kalau bawah tak kira. Sebab tu Masjid Nabi bawah dia toilet. Masjid Nabi bawah toilet. Masjidil Haram juga bawah dia toilet. Tapi yang atas tu semua dah kira, dah kira masjid. Semuanya dapat pahala 1,000 atau pahala 100,000. Itu ulama-ulama di Mekah dan Madinah yang fatwakan. Tapi ulama lain mengatakan tidak. Yang masjid tu cuma yang pintu tu saja. Pintu tu saja. Yang bila masuk pintu. Yang luar daripada tu, tempat yang orang lalu-lalang tu kan. Itu bukan masjid. Kalau kita lihat kat tempat kita, macam mana? Jadi dekat sini yang saya tahu, ulama mengambil ataupun orang kat sini mengambil pendapat salah satu lagu ustaz tu, dia berpendapat bahawa yang masjid tu cuma yang mereka dah letakkan kapek tu kan, yang dia taruh, diorang mereka tandakan dengan papan nawai tu etikaf, itu je mereka anggap masjid. Kerana Allah Alam, waktu wakaf tu mereka telah tetapkan, iaitu orang tu dah niatkan wakaf ni ataupun dia telah serahkan kepada orang yang bertanggungjawab, dia telah tetapkan yang ini masjid, yang ini kapak, yang ini kelas, yang ini apa. Jadi yang ini semua bukan masjid, yang ini masjid. Jadi Allah Alam. Jadi macam mana kalau dalam masalah ini balik kepada pada orang yang bertanggungjawab lah, yang sujud, yang masjid, tempat yang itulah yang telah tetapkan betul-betul, yang ada kapet. Kalau zaman sekarang ada kapet itulah. Yang itu saja, yang itu saja yang sekarang orang letak dengan apa ni nama itu, etikaf dan sebagainya. Sebab tu ikut pendapat mereka, kalau mereka taruh kubur kat luar-luar tu bukan bukan masjid. Tapi kalau pendapat lain satu, semua kira masjid. Tadi kalau mengikut macam-macam ini, kita tak boleh, tak boleh, tak boleh apa ni, kita anu, maksud saya tak boleh kita tetapkan yang ini salah, ini betul dan sebagainya. Ini balik kepada orang punya, orang yang bertanggungjawab lah, yang betul. Dan dia tak boleh tukar-tukar lagi. Pasal dia lakukan, dah, dia dah tetapkan macam itu, dah tak boleh tukar-tukar. Pasal bila dia letakkan dia jadi masjid, itu jadi masjid. Sebab tu kalau library ada kat dalam masjid, dia masjid. Sebenarnya dia masjid, tak kira walaupun dia ada tembok ke tak tembok, dia tetap dalam masjid, dia jadi masjid. Melainkan orang tu dah katakan, dia dah strike off, dia dah kata dalam plan tu yang ini bukan masjid. Jadi lain lah, dia dah tetapkan ni bukan masjid, dia bukan masjid. Sebab tu penguasa tu memainkan peranan dalam banyak perkara, dia dapat menyelesaikan banyak masalah. Sebab tu dia perlukan ilmu, dia perlukan pertolongan dan gotong daripada masyarakat, ulama dan sebagainya. Kalau tidak, memang banyak masalah kita tak dapat selesaikan jika kita semua ikut mazhab kita sendiri, tak boleh. Jadi kita tak nak sentuhkan banyak-banyak tentang masalah tu, tapi yang confirm kalau nak etikaf, mesti kat dalam yang tepat diorang tulis nama itu tu. Nama itu etikaf tu, itulah memang tepat, confirm tak ada khilaf. Yang luar tu mungkin sah, mungkin tak sah, mungkin sah, mungkin tak sah. Mengikut diorang, itu semua bukan masjid, itu luar, luar daripada masjid. Mengikut pendapat lagi satu, itu semua masjid. Yang ni start masuk yang tiap-tiap hari diorang lock tu, itu semua dah kira masjid lah. Baik, ada apa-apa soalan? Baik. Dia duduk dalam masjid. Okey, soalannya ada terdapat, akhirnya pernah baca dalam sebuah hadis, kata dalam Bukhari, bahawa seorang wanita tu telah duduk dalam masjid. Isteri Nabi SAW duduk dalam masjid, iaitu menunjukkan bahawa boleh seorang haid tu duduk dalam masjid. Masalah ni sebenarnya khilafnya kecil aja, tapi akhir-akhir ni jadi banyak pula. Sebenarnya hampir semua bersepakat bahawa wanita haid tu tidak boleh duduk dalam masjid. Dia hanya dibolehkan untuk jalan saja dekat masjid, itu pun jika dia tidak, dia dapat menjaga yakni kebersihan masjid. Itu hampir jumhur mengatakan demikian. Tetapi Syekh Albani telah mengatakan bahawa boleh, dia telah berijtihad, dia berkatakan, dia berkeluarkan fatwa dalam kitab-kitabnya lebih daripada satu, dia mengatakan boleh duduk dalam masjid, dan dia berdalilkan dengan banyak dalil, antaranya hadis tadi. Sebenarnya hadis tu isteri Nabi itu adalah Aisyah itu sendiri. Nabi SAW suruh Aisyah mengambil selendang ataupun tikar ataupun sebagainya daripada dalam masjid, dan dia pun lakukan. Dan juga dalil lain, Nabi SAW pada satu hari tidak mendapati seorang wanita yang selalu menyapu masjid, membuang kotoran-kotoran daripada masjid. Kemudian diberitahu bahawa sahabat beritahu kepada Nabi SAW dia telah meninggal dunia. Nabi SAW memarah, kenapa kamu tidak memberitahu padaku? Nabi SAW kemudian pun pergi solat. Allah Alam, Nabi SAW pergi kuburnya dan solat ataupun apa? Nabi SAW pergi ke kuburnya dan solat. Dan itu menunjukkan bahawa perempuan itu sentiasa, perempuan itu sentiasa apa? Mengemas masjid dalam masjid. Dan seolah-olah itu umum, tak boleh jadi dalam haid, boleh jadi luar haid. Itu menunjukkan bahawa boleh seorang tu duduk dalam masjid jika dia dalam keadaan haid pun. Dan ada beberapa hadis yang lebih jelas daripada riwayat-riwayat tentang hadis isteri Nabi SAW. Jadi itu hingga sekarang saya tak dapat nak katakan apa. Jumhur mengatakan tidak boleh. Dan jumhur saya belum terangkan. Yang jumhur adalah ayat Quran, jelaslah. Yang tentang ayat yang apa ni? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya allazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum sampai-sampainya. Wala junuban illa 'abiri sabilin. Kan ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati solat dan kamu dengan sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehinggalah kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Dan janganlah, dan bukan dalam keadaan junub, yakni kamu jangan dekati solat sedangkan kamu dalam keadaan junub, melainkan kamu sedang, kamu hanya lalu saja, adiri sabilin, hinggalah kamu mandi. Jadi junub masuk sama juga dengan haid, menunjukkan bahawa, dan itu bukan maknanya dekat dengan solat, maknanya dekat dengan itu ada mahzuf di situ, ada yang dibuangkan atau disembunyikan, iaitu wahai orang beriman, janganlah kamu mendekati tempat solat sehinggalah kamu mandi, sehinggalah dan kamu sedang kena mabuk, sehinggalah kamu yakni sedar dan sedar apa yang kamu katakan, dan bukan dalam keadaan junub, jangan dekat tempat masjid ni, tempat solat ni, sehinggalah kamu mandi, iaitu melainkan kamu hanya jalan lalu sahaja. Jadi masuk kat sini semua jenis junub dan haid. Jadi dekat pun tak boleh, melainkan dia duduk lagi-lagi tak boleh. Itu dari jumhur daripada Quran, mereka mentafsirkan dengan pahaman tersebut. Mereka menjawab hadis-hadis yang tadi itu, mereka katakan itu tidak ada dalil bahawa dia duduk di dalam masjid, dia cuma ambil sahaja dan dia keluarkan. Tapi jawapan untuk hadis yang wanita sapu-sapu tu saya tak jumpa lagi. Tapi mungkin boleh dijawab juga, kita rasakan kemungkinan waktu haid dia tidak lakukan, ataupun perempuan tu telah tua dan sebagainya, untuk mengkompromikan dengan zahir ayat Quran. Allahu alam. Jadi masalah macam gini tak boleh ikut nafsu lah. Kalau kita rasa susah sangat ustazah nak mengajar di dalam masjid dan sebagainya, ambil pendapat Syekh Albani, ni syekh ni dan sebagainya, tak bolehlah macam itu. Jadi kita kena minta fatwa. Kalau kita mampu, kita sendiri kaji sendirilah, ataupun tak cari ustaz lain dan terangkan, cari fahamkan dalil-dalil dan sebagainya, baru kita boleh pilih. Dan kalau seperti ini pun kita tidak terangkan kepada orang ramai, kalau tidak mereka tak akan faham, susah nak faham. Melainkan dalam kelas, dalam kita belajar. Ini pun baru sedikit aja. Sepatutnya keluarkan dengan semua sekali dalil-dalilnya, jawapan dan sebagainya, panjang lebar saya dah baca. Tapi ini bukan tempatnya. Yang saya telah terangkan tu kebanyakannya ada di dalam sini. Kita baca muka surat 451. Yang lagi satu yang mengatakan perempuan haid tak boleh duduk dalam masjid, hadis tadilah. Kalau Aisyah boleh sikat rambut Nabi SAW, kalau perempuan haid boleh duduk dalam masjid, Nabi Siti Aisyah masuk masjid sikatkan Nabi SAW. Nabi SAW tak payah nulukan kepala, menunjukkan kalau boleh, maknanya menunjukkan perempuan haid tak boleh duduk dalam masjid. Alhamdulillah. Ini semua ilham lah, tapi saya ternampak juga dekat sini. Tak teringat . Muka surat 451 kita baca . Ini ulama' yang syarahkan hadis ni. Pertama, i'tikaf, kesimpulan hadis . I'tikaf tidak menghalangi pelakunya untuk menyisir, iaitu menyikat dan membersihkan rambut dengan alat-alat yang biasa dipergunakan untuk membersihkannya. Semua boleh. Tidak ada salahnya menyentuh wanita haid dan bersamanya untuk hal-hal yang diperlukan. I'tikaf tidak dapat dilakukan kecuali di dalam masjid. Sebab tu Nabi SAW tidak keluar untuk sikat rambut. Orang yang i'tikaf tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk suatu keperluan, seperti untuk makan, minum dan buang hajat. Kelima, mengeluarkan sebahagian badan dari masjid tidak dianggap keluar dari masjid. Keenam, wanita haid tidak boleh berada di dalam masjid agar tidak mengotori dan menodainya. Itu daripada hadis tersebut. Ketujuh, orang yang iktikaf lalu dia buang hajat, dia keluar untuk buang hajat atau mempunyai suatu keperluan lain sehingga dia keluar daripada masjid, hendaklah kembali lagi ke masjid dengan cepat dan tidak menyibukkan diri dengan hal-hal di luar keperluan yang diperbolehkan baginya untuk dilakukan sehingga dia harus keluar dari masjid. Hendaklah dia kembali cepat. Sebab tu Aisyah tidak hege-hege tanya-tanya khabar. Padahal tu semua bukan dibolehkan, bahkan digalakkan dan disunatkan. Dapat pahala, tapi Aisyah tak lakukan. Kelapan, menyentuh wanita tanpa syahwat tidak merosak iktikaf. Itu dalil daripada Nabi SAW membenarkan rambutnya disikat oleh Aisyah. Tentu sekali ada persentuhan antara keduanya. Baik. Hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattab radhiyallahu an, annahu qala, qultu ya Rasulullah, inni nazartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan wa fi riwayah yawman fil masjidil haram. Faqal au fi binazrik. Ini bukan au fi nazrak, eh? Au fi binazrik, taruh ba dan ra tu bariskan bawah. Itu saya dapati dekat cetakan lain. Faqala au fi binazrik. Kerana au fi ini dia mutaaddi dengan ba sebenarnya. Au fi binazrik. Sebab itu dalam Al-Quran, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna bin nadri, yani awfi bin nadri, penulis kita bacakan dia punya apa tu terjemah dia. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pernah bernazar semasa jahiliyah untuk iktikaf semalam suntuk. Dalam suatu riwayat disebutkan satu hari di Masjidil Haram. Maka beliau bersabda, penuhilah nazarmu itu. Sebahagian rawi tidak menyebutkan kata satu hari dan tidak pula semalam suntuk. Yang ini ni, sentence ni, sebahagian rawi tidak menyebut sampai habis ni, adalah juga dalam asal kitab. Maknanya dituliskan oleh siapa? Oleh? Penulis. Siapa yang penulis dia? Abdul Ghani Al-Maqdisi, eh? Jangan lupa, Abdul Ghani Al-Maqdisi. Maknanya dia apabila tulis tu, dia bukan hafal satu riwayat je, banyak riwayat dia hafal. Dan dia sebutkan, ada yang katakan satu hari, ada yang kata tak, ada yang tak sebutkan pula semalam suntuk dibawakan. Kerana itu semua berfaedah dalam hukum. Jadi di sini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah berkata dia pernah bernazar pada zaman jahiliyah untuk beriktikaf semalam ataupun sehari di Masjidil Haram. Rasulullah SAW mengizinkan, bahkan memerintahkan beliau untuk memenuhi nazarnya. Jadi kita dah terangkan kemarin, kalau tak silap, bahawa menunjukkan bahawa seorang yang pernah bernazar ketika dia dalam bukan Islam, dalam keadaan kafir, apabila dia masuk Islam, dia disyariatkan untuk memenuhi nazarnya. Itu tidak bercanggah dengan Islam. Kalau zaman jahiliyah dia nazar nak puasa, dia kena puasa apabila dia masuk Islam. Kalau dia nazar nak tawaf, dia kena tawaf apabila dalam Islam. Kena tawaf juga dilakukan oleh orang-orang bukan Islam, eh. Puasa juga begitu. Cuma solat aja, eh. Solat orang yang bukan Islam tak ada lakukan, dia khas. Jadi ini menunjukkan bahawa satu perkara yang agak pelik, eh. Kita katakan orang kafir tu tidak wajib beribadat, kan? Tapi yang ini pula sebagai menyalahkan mereka, bahawa menunjukkan bahawa orang kafir itu wajib melakukan perkara yang disuruhkan oleh Allah SWT, dan dia juga wajib meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Dan itulah sebenarnya yang tepat. Ini juga masalah usul fikih. Masalah dia, soalan dia, apakah orang-orang kafir dibicarakan oleh Allah SWT ataupun dibicarakan dengan oleh syariat? Maksudnya, adakah dia wajib melakukan perkara yang diwajibkan syariat? Adakah dia wajib meninggalkan perkara yang dilarang oleh syariat? Jadi ada ulama usul fikir mengatakan tidak, yang dibicarakan cuma orang Islam saja. Orang kafir tidak dibicarakan. sampailah dia masuk Islam. Ada ulama katakan tidak, semua perkara-perkara yang disebutkan tu dalam syariat, orang Islam, orang kafir pun sama juga dia diberi khitab, maknanya dibicarakan. Bila disuruh solat, orang kafir pun disuruh solat. Disuruh taharat, orang kafir pun disuruh taharat. Disuruh jangan minum arak, orang kafir pun disuruh jangan minum arak, dilarang jangan minum arak. Itu yang sebenarnya dalil. Dalil mereka yang mengatakan orang kafir juga diberi khitab, diwajibkan apa yang diwajibkan oleh syariat, diharamkan apa yang diharamkan oleh syariat, adalah ayat-ayat di dalam Al-Quran sendiri. Antaranya surah Al-Muddathir, sebuah ayat dalam surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, seterusnya. Kemudian pada pertengahannya tu sebelum masalah kakum fi saqar apa, jadi yang penting ayatnya sebelum tu ingat. Qalu, yani orang yang beriman mengatakan, qalu masalakakum fi saqar, apa yang memasukkan kamu ke dalam neraka saqar? Jadi mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukazibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Jadi apabila ditanyakan, apa yang membuat kamu ni, orang kafir ni, masuk dalam neraka, apa dia jawab? Kami bukan dari golongan orang yang solat. Itu juga antara dalil bahawa solat berjemaah wajib. Kerana dia kata, qalu lam naku minal musallin. Sebenarnya kami bukan dari golongan bersama orang-orang yang solat. Tapi tak kira itu satu masalah lain, masalah besar lagi tentang hukum solat jemaah. Tapi yang ini tentang solat itu sendiri. Mereka tidak solat. Kalau mereka tidak dibicarakan, kenapa mereka dimasukkan dalam neraka? Kerana meninggalkannya. Kemudian walam nakunu tu'imul miskin, dan kami tidak memberi makan pada orang-orang miskin. Kalau mereka disuruh, kalau mereka tidak disuruh memberi makan pada orang miskin, kenapa mereka dimasuk neraka dengan sebab-sebab ini? Walam nakunu tu'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, dan kami lalu berpoya-poya dan menghibur-hiburkan diri dan sebagainya bersama orang-orang yang khayal, yang lalai. Wa kunna nakhudhu ma'al qa'idin wa kunna nukazibu biyaumiddin, dan sebenarnya dulu kami selalu mendustakan agama ataupun mendustakan yaumiddin, mendustakan dengan hari pembalasan. Jadi yang ini memang jelaslah, ini memang sebab dia masuk neraka. Tapi tunjukkan bukan ni saja, tapi semua sekali memasukkan dia dalam namanya, semua perkara itu adalah haram hatta tanal yaqin. Jadi kita tak boleh cakap yang haram cuma, yang berdosa cuma yang last saja, semua sekali kan. Ini juga satu masalah yang saya teringat tentang masalah muzik tu halal ke tidak. Jadi hadis tu dalam Sahih Bukhari, hadis tu mengatakan akan datang suatu zaman pada umatku, manusia akan menghalalkan al-hirra wal-harir, iaitu kemaluan dan harir, sutra, wal-khamar. Mereka akan menamakannya, khamar tu punya arak, dan mereka namakan dengan selain daripada namanya, dan wal-ma'azif, dan juga alat-alat muzik. Jadi hadis tu jelaslah, mereka akan menghalalkan perkara-perkara tersebut. Jadi sebahagian mereka berkata yang haram cuma yang haram aja. Ya, ini seperti yang tadi itu, menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan arak. Apa yang last tak? Macam mana boleh tak? Jadi satu lagi kefahaman yang masalah dia bila bila tidak berpegang dengan apa ni, dengan zahirnya nas juga masalah. Mereka takwil yang lain lagi juga. Oh, mengharamkan zina, menghalalkan arak, menghalalkan zina tu maknanya bukannya apa? Maknanya bukan dia menghalalkan, maknanya dia buat banyak sangat sampai ada macam dia jadi halal. Bukan maknanya dia etikadkan dia halal. Tapi yang alat muzik macam mana? Jadi macam-macamlah perkara-perkara yang demikian. Mereka mengatakan yang alat muzik itu hanya kebiasaan saja. Yakni orang minum arak, orang buat maksiat zina sebagainya, itu selalu biasanya diiringi dengan alat muzik. Tak bermaknanya alat muzik itu haram dan macam-macam lagi. Semua kita boleh baca jawapan dia. Sekarang sudah keluar, dah keluar buku tu. Syekh Albani telah keluarkan buku tu. Saya dapati tidak ada buku yang lebih baik daripada buku tu, iaitu yang Tahrimu Alatul Tarq. Tapi bahasa Melayu dia apa ya? Dia terjemahkan pengharaman alat-alat muzik. Dia bawa dari segi hadis dan dia jawab satu-satu. Sehingga kini tak ada orang yang dapat menjawab bukunya sehingga kini. Kalau ada memang kita katakan sesuatu. Sehingga kini tak ada orang yang berani nak, yang cubalah, yang mendakwakan hadis-hadis yang ada kat situ. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin. Yani semua jiwa tu dengan apa yang diamalkan tu sebagai rahinah, maknanya gadaiannya. Yakni mereka bergantung dengan amalannya. Melainkan ashabil yamin, melainkan orang-orang yang kanan lah, iaitu golongan kanan, iaitu ahli syurga. Mereka akan di dalam syurga. Maknanya yang tadi tu semua tu dengan amalannya tu tergadai, maknanya amalan yang buruk lah. Melainkan ahli syurga terus tidak lagi nak kira dia punya amalan lagi. Mereka dah masuk dalam syurga. Fi jannatin yatasa'alun, mereka bertanya-tanya. Anil mujrimin, tentang orang-orang yang berdosa. Apa yang masukkan kamu di dalam neraka saqar? Lepas tu mereka pun jawab gini. Jadi mereka tak jawab sungguhnya kami mendustakan agama. Tak, mereka cakap kami tidak sembahyang, kami tidak gini. Dia menunjukkan semua tu adalah haram. Dan itu menunjukkan bahawa orang kafir juga diberi khitab, dibicarakan oleh syariat. Bermakna apa? Apa faedahnya? Kalau kita katakan macam tu, bahawa orang Islam juga dibicarakan oleh syariat, apa bezanya? Adakah maknanya apabila orang Islam masuk Islam, apa orang kafir masuk Islam, dia kena qada solat dia, dia kena qada puasanya, zakat yang dia tak bayar semua dia kena keluarkan? Adakah itu maksudnya? Tidak. Sebab tu mereka tambahkan lagi serangkap kata lagi selepas tadi, bahawa orang-orang Islam, orang-orang kafir dibicarakan oleh syariat, tetapi hanya diterima oleh mereka apabila mereka masuk Islam. Lagi sekali ya, orang-orang kafir itu dibicarakan oleh syariat, maknanya diperintah dan dilarang, tetapi hanya diterima daripada mereka perbuatan tersebut, perintah ataupun larangan, apabila mereka masuk Islam. Maknanya kalau dalam keadaan kafir, walaupun mereka disuruh, tapi tidak sah daripada mereka. Jadi itu baru komplit, baru mempunyai makna. Bermakna faedah daripada sini adalah dari segi agama. Maknanya setiap kali mereka makin lama makin hidup, tentu sekali mereka akan banyak lagi perbuatan yang mereka tak lakukan, suruhan mereka tak lakukan, larangan mereka tak jauhi. Jadi setiap hari itu adalah tambahan bagi dosa mereka dan tambahan bagi azab mereka di hari kiamat. Jadi umurnya orang kafir itu sentiasa dalam keadaan yang rugi. Makin banyak dia hidup, kalau dia mati dalam keadaan kafir, makin banyaklah dosanya daripada orang yang sedikit. Dan setiap kali lakukan satu dosa, kena dia. Setiap perbuatan wajib dia tak lakukan, setiap kali lalu bulan Ramadan, setiap kali lalu waktu sembahyang dia tak sembahyang, bertambah-tambahlah dosanya. Tapi senang aja. Dia kalau nak selesaikan masalah dia tinggal masuk Islam, habis cerita. Untungnya dia. Satu perkara yang amat untung. Okay. Ya, betul lah. Memang Syekh Albani bakal ramai lagi lah. Bahkan jumhur tak ada khilaf sebenarnya masalah muzik ni. Siapa kata ada khilaf, tidak tepat. Ini yang masalah sekarang. Orang kata ada khilaf. Padahal tak ada khilaf. Yang ada khilaf yang sekarang ni lah. Awak kalau lihat mazhab Syafi'i, lihat mazhab Hambali, Maliki, Hanafi, carilah. Awak takkan jumpa khilaf kat luar. Semua kata haram. ada tu paling berat, yang ada tu lagi berat daripada mazhab yang lain. Seperti mazhab Abu Hanifah, paling berat dalam masalah ni. Paling berat dalam masalah ni. Tak ada khilaf sebenarnya. Jadi yang mereka kata ada khilaf yang tulis kat majalah atau tulis kat mana-mana, ulama ni profesor, ni profesor cakap. Ada tak imam cakap? Sebab tu mesti kita berpegang dengan mazhab salafus salih, mesti ada. Kalau dah tak ada, tak ada dua pendapat dari situ, maknanya awak bila kata ada pendapat lain, awak telah langgar ijma' mereka. Mereka ijma' tak ada khilaf. Mereka ijma' bahawa masalah ni tak ada khilaf. Tak ada sebenarnya. Alat muzik lebih jelas. Nyanyi tu tengok keadaan. Kalau dia macam nasyid sebagainya, tanpa alat muzik memang tak ada masalah. Ni kalau alat muzik tak ada khilaf, melainkan dua tempat saja dan satu jenis alat saja, iaitu duf, iaitu seperti apa panggil rebana. Tapi tak baiklah. Tapi kita nak katakan tak boleh, tak tak apa-apa lah. Yang diharamkan alat muzik memang jelas, tak ada masalah pada situ. Cuma khilaf satu je perkara, iaitu kalau kita ambil, kan ada sebahagian daun tu kan, dia macam trompet kan. Ada daun gini, lepas tu ada terbuka, ada berlubang, macam trompet kan. Itu ada sebahagian daun eh, sebahagian tumbuhan kan. Mungkin tak nampak kat sini, saya pernah nampak rasanya. Daun dia gini terbuka macam bunga besar tu kan. Di zaman dulu tu terkhilaf masalah ni je. Kalau ni kita tiup bunyi kan, ini boleh ke tak boleh? Itu pun ulama kata tak boleh. Sebenarnya tak boleh. Imam Ibn Hajar Haitami yang amat anti pada Ibn Taymiyah, dia tuliskan buku Kafur Ru'a, iaitu menutupkan, mensenyapkan bising-bising tentang apa, orang yang menghalalkan apa ni, samak, pendengaran muzik. Title dia cantik, bising-bising lah. Dia tulis buku, tutupkan semuanya, habis dia bawa dari awal sampai habis. Tapi dia amat sufi sekali lah, dia amat tasawuf, dahsyat dia. Dia amat membenci kepada Ibn Taymiyah. Tapi masalah ni, masalah fikir, buku dia antara buku yang baik untuk jadi jadi bahan rujukan. Dan dia juga ada menulis kitab Az-Zawajir, iaitu perkara-perkara yang yang dilarang, yang ancaman-ancaman dia tulis. Antaranya maksiat yang besar dengan muzik. Dia mazhab Syafi'i. Dia ada menulis kitab, dia mensyarahkan antara kitab Imam Nawawi, antara ulama Syafi'i yang akhir-akhir. Tapi dia memang tasawuf, dia ada macam-macam tentang khidir dan sebagainya. Dia ada tulis kitab yang amat, kita katakan amat buruk sekali lah. Tetapi alhamdulillah, macam mana dia zaman dulu tu lah. Zaman dulu saya kalau baca, sebab tu kalau kita memang ini kan, alhamdulillah, saya dapati ulama' ni kesilapan dia ada, tapi dapat bezakan orang alim dengan orang bukan alim. Kerana dia memang dalam masalah ni memang teruk, tapi bila masalah fikir dan sebagainya, dia memang ikut manhaj ilmi. Sebab tu dia tidak, dia kalau tersalah tu pun sedikit, maknanya tak sampai tersasar sangat. Hingga kini tak ada orang kata dia bukan orang alim, dia tetap orang alim. Dan dia banyak ada punya khidmat kepada agama. Bahkan dia orang ahli Mekah. Dia orang Mekah. Dia orang Mekah. Dia juga ulama hadis. Cuma satulah dia masalah ni. Tahu terlampau ni. Kerana dia ditarbiah dengan apa, dengan keadaan begitu. Jadi kita nak cakap susah lah. Dia memang dah kecil, bapaknya, syekhnya, apa semuanya. Jadi dia terpengaruh dengan perkara-perkara tersebut. Dan dia amat marah dengan Britannia kerana menentang kefahaman mereka. Tapi kita dapati bila saya lihat, kerana apa? Kerana dia pun tidak cek betul-betul kitab-kitab Ibn Taymiyah sendiri. Tak baca betul-betul. Jelas nampak. Dia kata Ibn Taymiyah mengharamkan menziarah kubur. Mana ada Ibn Taymiyah mengharamkan ziarah kubur? Maknanya dia dengar-dengar je gitu. Orang kasih tahu, ni ada satu syekh ni namanya Ibn Taymiyah ni mengharamkan ziarah kubur. Apalagi ziarah kubur Nabi, tak boleh, haram. Dan tak memberikan apa ni, meminta apa ni, bertawasul dan sebagainya. Jadi dia tak baca betul-betul. Mana satu yang Ibn Taymiyah rahimahullah tu yang tak boleh kan. Jadi kalau dia cek betul-betul kitab Ibn Taymiyah, mesti dia takkan cakap macam gitu. Tapi demikianlah keadaan. Jadi ini memang bahaya. Macam sekarang kita belajar kat sini. Jadi ada orang kata, ustaz ada dekat tempat tu ke, dekat masjid tu cakap macam ini. Dia pun dia pun buka satu kitab, dia pun antam kan, kerana rasa macam itu kemungkinan. Tapi dia cek, dia kena cek dulu betul tak awak dengar, mana dia bawakan bukti ke, kaset ke apa semua, barulah dilakukan. Dia tak boleh sembarang. Dan kita kata kalau boleh pun jangan buat macam itu dulu. Cuba nasihatkan dia dulu. Dengan personal dan sebagainya. Dan kena lihat kalau dia buat gini boleh mendatangkan keburukan lebih ataupun tidak. Kalau tak boleh juga, barulah. Dan minta nasihat ulama-ulama lain dan sebagainya. Jadi macam-macam lah itu yang apa ni kita katakan. Kita terkeluar pula jauh . InsyaAllah lagi satu hadis saja. Boleh kita baca sedikit lagi kesimpulan hadis. Pertama, kewajipan memenuhi nazar meskipun diucapkan ketika dalam keadaan kafir. Kedua, jika dia menetapkan tempat nazarnya di Masjidil Haram, maka itulah yang harus dilakukannya. Maknanya dia tak boleh iktikaf kat tempat masjid lain. Pasal dia dah nazar nak iktikaf di Masjidil Haram. Jadi mesti dekat Masjidil Haram. Tapi kalau dia nazar nak iktikaf di Masjid Nabi, lepas tu dia iktikaf kat Masjidil Haram, sah tak? Masya Allah. Kenapa tak sah? Pasal dia tak tunaikan nazar dia. Dia ingat niat dia . Inilah faedah daripada hadis. Tidak dibenarkan bersusah payah mengembara melainkan pada tiga masjid ni. Sebenarnya ada faedah hukum banyak daripada hadis ni. Selain daripada mengharamkan kita susah payah apa ni, pergi makam-makam dan sebagainya kan, safar. Antaranya ada lagi dalam fikir sebenarnya. Sebab tu hadis ni ada dalam fikir. Kita baca terusnya. Jika dia menetapkannya di sembarang masjid yang bukan di Masjidil Haram, maka dia boleh melakukannya di selain Masjidil Haram. Kenapa? Setiap masjid merupakan tempat yang utama, tetapi tidak dapat mengalahkan keutamaan Masjidil Haram. Kenapa? Sebab kalau dia iktikaf, dia niat dekat masjid biasa ke, masjid Sultan ke, masjid Dufran ke, masjid mana, ke masjid Nabi ke masjid Al-Aqsa, Masjidil Haram lebih mulia lagi. Jadi maknanya cover, dia coverkan apa ni, semua masjid boleh. Tapi kalau dia niat nak nazar iktikaf, dia nazar iktikaf di Masjidil Haram, lepas tu dia nak iktikaf di Masjid Nabi, tak boleh. Kerana dia lagi kurang. Ada ulama berpendapat tentang perkara ini. Kerana ada faedah daripada kelebihan satu masjid tersebut. Ketiga, iktikaf wajib dilakukan kerana nazar, dan nazar itu harus dipenuhi. Empat, di dalam hadis ini disebutkan nazar semalam, sehari dan tidak terbatas. Siapa yang memutuskan berdasarkan iktikaf, maknanya ada tiga riwayat. Satu, ya Rasulullah, aku dulu waktu di jahiliyah aku telah nazar untuk iktikaf di Masjidil Haram. Tak ada cakap satu hari, tak ada cakap satu malam. Tapi ada riwayat lain kata satu malam. Ada riwayat lain kata satu hari. Jadi ini semua jadi dalil bagi, semuanya sahih, semua jadi dalil bagi pendapat-pendapat yang berikut. Siapa yang memutuskan berdasarkan iktikaf selama satu malam, maka iktikaf boleh dilakukan tanpa puasa. Iktikaf boleh dilakukan tanpa puasa. Siapa yang mengertikannya selama semalam atau sehari, yang mencakup kedua-duanya, yakni kalau satu malam maknanya satu hari satu malam, kalau satu hari maknanya satu hari satu malam juga. Jadi mereka faham macam itu. Kalau tak disebutkan pun mereka rasa satu hari satu malam juga. Jadi mereka mensyaratkan puasa ketika iktikaf. Kedua-duanya merupakan pendapat ulama, namun yang lebih hati-hati ialah dengan puasa. Tapi mazhab Syafi'i kata tak perlu, dan saya terangkan dalilnya apa dia. Nabi SAW iktikaf pada bulan Syawal, antaranya satu hari bulan Syawal iaitu pada hari raya. Dan juga kalau bukan hari raya pun tak disebutkan bahawa Nabi SAW puasa waktu iktikaf di bulan Syawal. Maknanya kita katakan kita perlukan dalil yang lebih kuat daripada itu, daripada perbuatan-perbuatan Nabi SAW. Hadis yang terakhir ataupun yang second terakhir, An Safiyyah binti Huyai radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa ataituhu azuruhu layla fa haddathtuhu thumma qumtu li anqalib fa qama ma'i li yaqlibani wa kana maskanuha fi dari Usamah bin Zaid fa marra rajulan min al-ansar falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asra'a فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال Subhanallah ya Rasulullah. Qal inna syaitana yajri minal insani majrad dam wa inni khashitu an yakzifa fi qulubikuma syarra aw qala syai'a. Dari Safiyyah binti Huyai radhiyallahu anha, dia adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang daripada kalangan Yahudi. Dan dia mempunyai nasab atau keturunan sampailah kepada Imran. Ibunya kepada Saidina Maryam. Ibu kepada Maryam. Mempunyai nasab yang amat mulia sekali ya, masa Nabi-Nabi. Rasulullah SAW pernah beriktikaf, yani macam mana dia kahwin dengan istri Nabi SAW adalah apabila Nabi SAW ataupun kaum muslimin menang terhadap kaum Yahudi, saya tak ingat di mana, di Khaybar atau di mana, maka Safiyyah ni asalnya adalah janda lah, janda orang tu telah ditangkap. Safiyyah tu pun dikahwini oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW, dia berkata bahawa Rasulullah SAW pernah iktikaf di dalam masjid. Lalu aku menemui beliau untuk menjenguk pada malam hari. Lalu aku berbincang-bincang dengan beliau, berbicara. Kemudian aku bangkit untuk kembali, untuk pulang ke rumah. Maka beliau pun bangkit bersamaku untuk menghantarkan aku. Sedang tempat tinggal Safiyyah tu di rumah Usamah bin Zaid. Lalu ada dua orang dari kalangan Ansar yang lalu, yang lewat. Ketika keduanya melihat Rasulullah SAW, maka keduanya mempercepatkan jalannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, berhentilah kalian berdua ataupun perlahanlah sedikit. Ini adalah Safiyyah binti Huyai. Maksudnya jangan cepat-cepat jalan. Keduanya berkata, Subhanallah wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya syaitan menyusup pada diri anak Adam melalui aliran darah. Dan sesungguhnya aku khawatir sekiranya syaitan itu menyusupkan keburukan ataupun sesuatu di dalam hati kalian berdua. Jadi dalam satu riwayat yang lain, baik yang ini sudah saya rasa maknanya lebih kurang serupa. Ini lagi satu perkara-perkara menerangkan tentang perkara yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan apabila seorang tu sedang beriktikaf. Jadi kita dibolehkan untuk beriktikaf seperti dalam hadis ini untuk berbicara dengan isterinya sendiri. Yang tadi seolah-olah macam tak boleh luar masjid. Sebenarnya boleh. Boleh isteri itu datang ke masjid, bahkan orang lain pun boleh datang ke masjid menziarahi orang yang sedang iktikaf. Dengan syarat tidak menimbulkan syahwat dan sebagainya lah. Dan ini juga dalam hadis ini menunjukkan akhlak Nabi SAW, kerana Nabi SAW walaupun dalam iktikaf, kita tahu Nabi SAW orang yang kirakan memang rajin ibadat lah. Kalau orang lain kita katakan, kalau nak ibadat, kalau orang datang kata dia mesti tak suka kan. Lain kali lepas bulan Ramadan kan ada, misalnya nak cakap yang itu kan, apa lagi nak atau nak beli langsir ke, nak beli apa ni, nak ni minta duit ke apa kan. Jadi nak lah Nabi SAW melayani mereka, melayani isteri-isterinya. Kemudian Nabi SAW menunjukkan akhlaknya mula dengan menghantar Safiyyah, mengiringi dia. Tapi sampai ke mana? Sampai masuk rumah ke? Ataupun sampai mana? Sampai pintu masjid aja. Sampai pintu masjid aja. Nabi SAW tak keluar. Itu menunjukkan bahawa tidak boleh keluar walaupun untuk apa ni? Seperti perkara-perkara demikian, iaitu menghantar isteri pulang walaupun pada waktu malam. Dan juga faedah bahawa wanita-wanita dahulu zaman sahabat, mereka keluar pada waktu malam. Tengok banyak-banyak waktu tu yang dipilih oleh isteri Nabi ni untuk menziari baginda adalah pada waktu malam. Jadi ulama mengatakan sebabnya adalah waktu malam tu gelap, orang tak nampak dan sebagainya, kurang fitnahnya. Itu antara sebabnya. Jadi tunjukkan kefahaman isteri Nabi SAW tentang adab-adab. Selain daripada itu, ada beberapa fikih dekat dalam ni, insyaAllah kita cuba memperingkasnya. Iaitu jika sesuatu perkara tu boleh mengundang fitnah, boleh menimbulkan tuhmahan ataupun rasa suuzon daripada orang lain, walaupun perkara tersebut tidak mengapa, dibolehkan syariat, maka hendaklah kita elakkan. Dan jika tidak boleh dielakkan, hendaklah kita terangkan dan jelaskan kedudukan perkara yang sebenar. Seperti dalam hadis ini, bahawa Nabi SAW sebenarnya apa? Cuma menghantar isterinya saja, keluar ke daripada masjid untuk keluar dari masjid pulang ke rumah, dan sepatutnya tidak ada mengapalah. Tapi apabila Nabi SAW melihat dua sahabat itu berjalan tergesa-gesa, Nabi SAW menjelaskan bahawa ini adalah isteriku, ini Sofia binti Huyai. Jelas sebutkan nama dia sekali, bukannya bawa botol, bawa apa ni, anak gadis jalan kat gelap-gelap, memang sengaja nak duga dia, apa ni, anak murid dia punya iman misalnya, seperti yang kita dengar lah, kita cerita kan. Nanti bila dah terangkan, oh korang semua buruk sangka, ni sebenarnya anak aku, anak beban aku, ini sebenarnya botol botol susu ke apa ke, ataupun buat perkara-perkara yang sengaja yang menimbulkan keraguan, ni bukan Islam, bukan Islam lah. Kita dapat beza ajaran Islam dengan ajaran sunnah, dengan ajaran bukan sunnah. Kita tak sengaja lakukan, tapi kalau lakukan kita terangkan. Dan sebenarnya itu juga menunjukkan bahawa akhlaknya sahabat-sahabat, bahawa mereka apabila nampak sesuatu tu, mereka ataupun seperti macam yang simple macam ni lah, iaitu seorang jalan dengan isterinya, dia tidak tegur terus macam itu, yang ini dia hormat. Lalu dan ini Nabi. Sebenarnya sahabat tu, yang dua orang tu, apabila jalan cepat-cepat, bukannya dia rasa apa-apa pun, cuma rasa malu. Rasa malu, bukan rasa ragu-ragu, rasa malu. Dan Nabi SAW pun tahu. Sebab tu Nabi kata, bukan pasal aku syak pada kamu, tapi saja nak kasih tahu dan khawatir kamu okey, tapi mungkin syaitan akan masuk dan memasukkan sesuatu perkara-perkara, dan timbullah satu fitnah lain. Dan Nabi SAW pernah kena fitnah lebih teruk daripada ni, iaitu isteri Nabi SAW buat yang curang. Itu lebih teruk lagi, dan Allah telah membebaskan daripada tuduhan demikian. Jadi demikianlah. Dan juga disunatkan di sini bahawa kita mengucapkan tasbih, iaitu subhanallah, apabila kita takjub atas suatu perkara. Bukan semuanya astagfirullah saja. Dan subhanallah ni kita ucapkan apabila dalam keadaan apa dia perkara yang menakjubkan. Ya subhanallah. Kita cakap macam itu. Dan juga menunjukkan bahawa syaitan itu boleh masuk dalam badan manusia. Maknanya kalau kita dengar ada orang kena rasuk jin, rasuk syaitan, maknanya adalah wujud. Ini dalil dalam. Kalau awak nak tahu kat mana, kat mana kalau orang tanya betul ke ada ke tak ada ni, jadi kita jawab, kita dah tahu. Kita dah belajar dekat Bukhari Muslim, dekat bab puasa. Bab lain mungkin tak ada, bab puasa dia. Jadi fikir yang halus kita dah dapat. Jadi tak mustahil, Jadi kalaulah sebab tu selalu kita mengatakan kita berlindung kepada Allah SWT daripada kejahatan diri kita. Dan juga iaitu perbuatan-perbuatan yakni syaitan, arsan hasutan syaitan. Jadi sebenarnya waswas ni ada dua macam. Kalau kita tahu waswas, kita percaya kan waswas tu ada kan? Yang kita faham bahawa waswas tu adalah keraguan-keraguan. Sebenarnya dia ada dua macam. Dia ada tiga jenis, dia ada dua macam. Tiga jenis iaitu satu yang datang daripada diri sendiri, satu yang datang daripada jin, yang satu datang daripada manusia. Semuanya kita diperintahkan untuk berlindung daripadanya. Dan ia adalah perkara yang amat penting sekali, yang mungkin ramai dari kita yang lekakan ataupun lalaikan. Kerana jika tidak penting, tidak akan dikhatamkan Al-Quran tu dengan surah An-Nas. Min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kerana waswas ni boleh menimbulkan kekufuran, dan kurang daripada itu kemunafikan, kurang daripada itu boleh menimbulkan kemaksiatan dan keburukan yang banyak. Waswas ni boleh timbulkan kekufuran. Waswas saja, ragu-ragu je. Sebab tu antara perkara yang membatalkan iman, ragu-ragu je. Barang siapa yang ragu-ragu bahawa Nabi SAW tu bukan Nabi, siapa-siapa yang ragu Allah tu wujud ke tidak, ataupun Allah tidak mempunyai kuasa-kuasa, sifat-sifat yang mulia misalnya, ragu-ragu je, dia belum cakap lagi, telah membatalkan iman dia. Barang siapa yang ragu-ragu bahawa Nabi SAW di Isra' Mi'rajkan dengan tubuh dan badannya, pun boleh membatalkan iman. Barang siapa yang ragu-ragu saja perkara-perkara seperti hari kiamat, azab kubur dan sebagainya, baru ragu-ragu, dia telah keluar daripada Islam, dia kena mengucap balik. Jadi waswas amat bahaya. Ia boleh keluar daripada diri manusia, ia boleh keluar daripada, datang daripada jin dan datang daripada manusia. Yang datang daripada manusia ni, daripada diri sendiri ni, terbagi kepada dua. Kerana waswas tu kadang-kadangnya berbentuk khabar. Yang ni apabila kita tengah diam-diam ataupun jalan pak gelap-gelap misalnya kan, nanti ada datang khabar. Ini tempat ni begini-begini tau. Keras ke apa semuanya. Nah, terbayang-bayang dia cerita-ceritakan. Siapa yang cerita-ceritakan? Bukan syaitan, bukan jin, bukan manusia, dia sendiri. Nafsu dia sendiri ada was-was. Sebab tu dia suruh lindung daripadanya. Kadang khabar, kadang waktu solat paling banyak dia tertinggal tu lah, dia tinggal ni, khabar, berita. Lagi satu jenis adalah berbentuk insya', dia bukan khabar tapi perintah ataupun larangan. Perintah ataupun larangan. Jadi sedang kita diam-diam dan sebagainya, mulalah dia suruh buat ni, suruh buat ni. Ataupun apabila kita nak buat satu perkara yang baik, dia kata jangan buat ni, jangan buat, jangan buat ni. Kadang-kadang yang diperintah yang ataupun yang dilarang tu bukan perkara yang diharam, bukan perkara yang diwajibkan, tapi perkara yang mubah aje. Dia suruh je buat-buat gini, buat-buat gitu, tak ada faedah. Pun ada juga. Itu semua bentuknya waswas. Inilah faedah yang bila saya prepare untuk mentafsirkan surah An-Nas ni, saya baca daripada tafsir Syekh Islam lah, Ibn Taymiyah. Banyak faedahnya kat situ. Saya terangkan, dia tulis kitab ni di mana? Di dalam jail eh, di dalam penjara. Dan timbullah ilmu-ilmu demikian. Sebab tu Syekhul Islam Ibn Taymiyah telah mengatakan pada akhir-akhir hayatnya, dia mengatakan dia amat macam merasa terkilan kerana kurang daripada standard dia, kurang mentadabur Al-Quran. Jadi sebab tu pada akhir-akhir hayatnya dia banyak mentafsirkan Al-Quran, menguatkan iman, tadabur Al-Quran. Itu standard dia kurang. Dan sedangkan dia adalah guru kepada Imam Ibn Kathir, Imam Mufassirin, Imam Ahli Tafsir. Dia guru. Sebab tu kalau lihat dia punya tafsir memang lagi hebat daripada tafsir Ibn Kathir sendiri. Dan tafsir Ibn Kathir banyak ambil daripada dia. Dia kata macam begitu. Jadi itu sebagai nasihat bagi kita semuanya lah, para pelajar agama dan juga masyarakat umum semuanya, hendaklah kita ambil berat akan Al-Quran dan tafsirnya, supaya kita sentiasa mentadabur akan ayat Al-Quran. Jadi insyaAllah itu saja pada malam ini. Ada apa-apa? Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah tu tak ada kitab yang khas dalam Majmu' Fatawa. Nak beli, beli semua. Belum ada, belum ada. Dia ada berapa? Dekat 20, 40 juz, 40 jilid? 20 juz. Siapa soalan lain? Kita berhenti dulu. Tasbih kafarah. InsyaAllah kita mula. InsyaAllah minggu depan kita akan gulungkan semuanya. Kita buat atur vision. Saya ada niat sebenarnya nak buat apa? Nak drawkan rajah ni lah. Tentang kuasa tu. Jadi kita dapat gambaran yang kita ingatkan balik kan. Semua benda-benda tentang puasa ni lah, kat raja ni. Macam flowchart je, kita faham dengan lebih jelas tentang masalah puasa ni. Jadi kita faham apa-apa topik-topik. Kalau kita kat mana-mana pun takkan keluar daripada ni. Tapi ini, itu yang belum ada masa sampai sekarang. Dah berapa bulan saya niat nak buat-buat, sampai sekarang tak ada time nak buat. Sebenarnya sebelumnya kita mulakan pelajaran, kita buat ni dulu lah, mind map dia tu semua. Jadi kita ajak, semua ada dalam kepala lah. Itu mudah lah. Jadi tak keluar daripada ni lah. Tapi kadang kita keluar juga. Baiklah, insyaAllah semuanya berfaedah. Kita minta Allah SWT berikan kita ilmu yang manfaat dan berguna pada kita untuk dunia dan akhirat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saya teringat tentang puasa sunat 3 hari dalam 1 bulan. Ada yang tanya, mesti tak 3 hari berturut-turut? Sebenarnya tidak Awal bulan ke tengah bulan atau akhir bulan, semuanya boleh. Semuanya awak akan dapat pahala puasa sepanjang tahun. Cuma yang digalakkan tu adalah puasa 3 hari yang berturut-turut tu, iaitu hari-hari putih, hari telur, hari putih tu, iaitu 13, 14, 15. Tapi kalau lain pun boleh. Kerana telah diriwayatkan, baru tadi saya baca di kitab Sahih Muslim, bahawa Nabi SAW biasa puasa 3 hari dalam bulan Ramadan, iaitu 2 Khamis dan 1 hari Isnin. 2 hari Khamis dan 1 hari Isnin. Bukan yang 3 hari dalam 1 bulan tu. Di luar Ramadan lah. Tak, dia tidak disyaratkan mesti berturut-turut. Allah. Senin Kamis dia fadilat lain. Tapi kalau kita dah 3 hari, apa saja puasa 3 hari, dia dah masuk dalam yang ini. Dia masuk dalam fadilat dapat sepenuhnya. Jadi kita boleh combinekan. Allah Alam, tapi itu saya masih belum check lagi. Kalau kita puasa Arafah misalnya, ataupun bulan ni kita puasa Ashura, Tasu'a, lepas tu yang 8, 9, 10 ke 9, 10, 11, dah kira 3 hari dalam sebulan. Sepatutnya dapat lah. Sepatutnya dapat juga. Tapi sebenarnya puasa qada tak kira. Puasa qada tak kira sebab dia wajib. Sebab tu puasa qada tak boleh combine dengan puasa sunat. Allah Alam.